Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Pertanyaan, kami menyaksikan sebagian orang ada yang memendekkan bajunya atau gamisnya dan memanjangkan celananya. Bagaimanakah pendapat Syekh? Jawaban, Syekh Ibnu Bas rahimahullah menjawab, berdasarkan sunnah, maka hendaknya ujung pakaian yang dikenakan antara setengah betisnya hingga mata kakinya dan tidak boleh menurunkannya hingga ke bawah mata kaki, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma asfala minal ka'baini minal izari fahuwa finnar. Pakaian yang menjulur ke bawah mata kaki, maka dia berada dalam neraka. Riwayat Bukhari. Tidak ada bedanya antara celana dan kain, kemeja dan gamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya kain ataupun izar dalam hadis tersebut sebagai perumpamaan saja, bukan sebagai penghususan. Yang utama hendaknya pakaian yang dikenakan hanya sampai setengah betisnya. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izaratul mu'mini nisfus saqih. Pakaian seorang mukmin adalah sampai setengah betisnya.